Qala rahimahullah, huwa ma'a dhalik latafa bihim fi kulli ahwalihim. Berkata Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berlemah lembut terhadap mereka pada seluruh keadaan mereka. Keadaan siapa? Wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah menunaikan kewajiban, menunaikan perkara-perkara yang disunnahkan, dianjurkan, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan mereka. Allah mempermudah bagi mereka seluruh jalan-jalan kebaikan, memberikan taufik untuk bisa benar dalam semua gerakan mereka, hingga jadilah seluruh apa yang mereka lakukan di atas bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, terus berada di atas ketaatan kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang dijawab, dikabulkan doa-doa mereka. Demikian juga Allah memperbaiki keadaan dunia dan agama mereka. Kalau mereka minta perlindungan dari kejelekan, Allah lindungi. Bersamaan dengan itu, Allah berlemah lembut kepada mereka pada seluruh keadaan mereka. Walaula annahu qada ala ibadihi bil maut, kalaulah tidak Allah Subhanahu wa taala menentukan atas para hambanya dengan kematian, kalaulah Allah tidak mentakdirkan kematian atas seluruh para hambanya, la sallama minhu awliya'ah, sungguh Allah akan melepaskan, membebaskan, menyelamatkan wali-walinya dari kematian. Dikarenakan kematian itu adalah takdir ketentuan Allah, maka seluruhnya akan mendapatkan, seluruhnya akan mendapatkan kematian tersebut. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan kematian atas seluruh atas hambanya, maka sungguh wali-wali Allah akan selamat dari kematian. Kenapa? Li'annahum yakrahunahu limasyaqqatihi wa 'azamatihi, dikarenakan wali-wali Allah tidak senang untuk mati, tidak suka mati. Kenapa kok tidak suka mati? Limasyaqqatihi, dikarenakan kesulitan, dikarenakan kesukaran ketika mati. Mati itu sulit, urusannya berat. Wa'azamati, dan agungnya kematian. Mati itu urusan yang besar. Setelah kematian, bahkan ketika menjelang kematian, sakaratul maut, itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang ringan, perkara yang berat, perkara yang besar, sehingga wali-wali Allah merasa berat yang seperti itu, ngeri. Apalagi ketika mendapatkan, menemui apa yang setelah kematian, sungguh itu perkara-perkara yang berat. Dikatakan ahwalu yaumil qiyamah, ahwal hari kiamat. Apa ahwal? Ahwalun jamak dari haulun, dan haul ini perkara-perkara yang besar, yang mengerikan. Sudah besar lagi mengerikan. Seperti apa? Seperti didekatkannya matahari. di atas kepala. Seperti apa? Di sana tidak memakai sandal, tidak memakai pakaian, semuanya sama. Demikian juga dalam keadaan panas, tidak pakai baju, tidak pakai sandal, kemudian melewati sirat, melewati jembatan, yang jembatan ini dipancangkan di atas jahannam dari awal sampai akhir, melewati apa? Jahannam, melewati neraka. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka sungguh akan terjatuh di dalamnya. Sudah lewatnya berat, susah. Yang kata para ulama atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sirata itu adaku minasyif, lebih tajam dari pedang, lebih kecil dari rambut. Kita berjalan melewati jembatan, yang jembatan ini lebih tajam dari pedang. Rasanya bagaimana? Mengerikan. Sudah jembatan yang dilewati seperti itu, sudah selesai? Sudah selesai? Di situ ada kalalib. Kalalib apa? Jamak dari kalalib. Jamak dari apa? Dari kullab. Yaitu apa? Besi yang dibengkokkan ujungnya. Seperti milik pandai besi untuk mengambil apa? Arang. Yang kalalib ini menyambar. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambar? Dan kalau disambar, kalalib akan apa? Jatuh ke jahanam. Mengerikan. Sudah jalannya seperti itu, kecilnya. Kemudian di situ ada kalalib yang siap menyambar. Mengerikan sekali. Dan yang lainnya. Oleh karena itulah wali-wali Allah merasa apa? Tidak suka. Kenapa? Ngeri. Berat menghadapi kematian itu. Kalau seandainya Allah memberikan keselamatan, membebaskan hambanya dari kematian, sungguh yang pertama yang dibebaskan siapa? Wali-walinya. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan kematian. Ngeri menghadapi kematian. Wallahu yakrahu musa'atahum. Ini ada isyarat bagi kita untuk mempersiapkan diri bahwa al-maut itu akan datang kepada kita dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kematian akan dan pasti datang. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun kita mau mengambil penjaga untuk menjaga kita biar tetap sehat, tidak mati, tetap akan datang kematian. Allah mengatakan apa? Aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapatkan kalian. Pasti akan datang kepada kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, sudah bentengnya kokoh, kuat, dijaga oleh para penjaga, tetap kematian akan datang. Ini ada isyarat yang menunjukkan kepada kita agar kita siap-siap menghadapi kematian itu. Karena kematian pasti datang kepada kita. Dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Masih muda, masa mati. Masih kecil, masa mati. Kematian tidak memandang umur. Bukan berarti kalau masih muda tidak boleh mati atau tidak bisa mati. Tidak. Berapa banyak orang yang masih muda, bahkan masih bayi, meninggal. Berapa banyak orang yang kedudukannya tinggi dan belum tua meninggal? Banyak. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab? Duh, tiba-tiba kok mati, sakit juga tidak, jatuh juga tidak. Berapa banyak yang seperti itu? Ada isyarat kepada kita agar kita siap-siap menghadapi apa? Kematian, yang kematian itu mengerikan. Yang kematian itu di belakangnya banyak kesusahan, banyak kesulitan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Walakin lamma kana al-qada'u nafidan. Wallahu yakrahu musa'atahum, dan Allah benci apa kejelekan mereka ketika hamba Allah, wali-wali Allah ini berbuat kejelekan atau mendapatkan kejelekan. Allah tidak suka. Akan tetapi ketika takdir ketentuan Allah itu pasti berlaku, nafidan kana la budda lahum minhu, maka mesti mereka apa? Akan mendapatkan kematian tersebut. Mereka akan mati. Walaupun namanya wali, mati. Dan mati sekarang, kalau sudah mati berada di alam kubur, bukan di dunia kemudian ngurusi murid-muridnya. Ya, oh ini wali loh. Jangan sembarangan ngomong. Wali itu dengar. Itu bisa memberikan sesuatu pada kita. Ya. Jangankan ngurusi orang lain, mengurusi dirinya sendiri di alam kubur tidak bisa. Maka apa? Keyakinan orang-orang musyrik itu adalah keyakinan yang salah. Orang yang meninggal, mereka berada di alam kubur, mendapatkan balasan amal yang mereka kerjakan ketika di dunia. Dan mereka butuh apa? Kasih sayang dan doa dari orang-orang yang hidup. Bukan mereka diminta pergi ke wali minta dagangannya laris, apa kedudukannya naik. Jangankan ngurusi orang lain, ngurusi dirinya sendiri tidak bisa. Mereka butuh doa dari orang yang hidup untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka ketika sahabat yang mulia Utsman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu meninggal, setelah dikuburkan apa kata Rasulullah? Apa? Al-ana istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alu. Mintalah apa? Ampunan untuk saudara kalian. Kenapa? Dia sekarang ditanya. Orang yang hidup apa? Diinginkan darinya doa, kebaikan, ampunan untuk si mayit. Bukan si mayit yang diminta. Walaupun dia wali, walaupun dia nabi, mereka butuh doa orang yang hidup. Qala fabayyana fi hadzal hadis sifatal awliya wa fadailahumul mutanawiah. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat wali-walinya. Sifat wali-wali Allah. Wa fadailahum, dan keutamaan-keutamaan mereka yang bermacam-macam. Wa khusula mahabbatillahi lahum allati ya'dhamu ma tanafasa fihi almutanafisun. Dan Allah menjelaskan tentang apa? Mereka mendapatkan kecintaan Allah. Khusula mahabbatillahi lahum. Mereka mendapatkan kecintaan Allah untuk mereka. Allati hiya a'dhamu ma tanafasa fil mutanafisun. Yang kecintaan Allah itu perkara yang paling besar yang diperebutkan oleh orang-orang yang berlomba. Tanafas, berlomba-lomba. Siapa al-mutanafisun? Orang-orang yang berlomba menginginkan atau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba semuanya untuk mendapatkan kecintaan tersebut. wa annahu ma'ahum wa nasiruhum wa muayyiduhum wa musaddiduhum wa mujibu da'watihim. Dan sesungguhnya Allah bersama mereka. Allah bersama wali-walinya. Apa maknanya bersama wali-walinya? Apakah ketika wali ini ke pasar, Allah ikut ke pasar? Ketika wali ini di rumah, Allah ikut di rumah? Ketika wali ini di masjid, ikut ke masjid? Apakah seperti itu? Ma'a, kebersamaan Allah adalah maknanya apa? Akan disebutkan nasiruhum wa muayyiduhum, Allah menolong mereka, Allah menguatkan mereka, Allah menjadikan mereka tepat dalam berbuat. Ini maknanya Allah ma'ahum, Allah bersama mereka. Bi ilmihi wa nasrihi wa rahmatihi wa ta'yidihi wa tasdidihi. Allah melihat, mengawasi mereka dan menolongnya, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan taufik kepada mereka, dan menjadikan mereka tepat di dalam berbuat. Ini makna ma'allah au ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Bukan maknanya Allah di mana-mana. Kalau walinya ke pasar, ikut ke pasar. Walinya di sawah, ikut ke sawah. Bukan. Itu pemahaman yang salah. Wa mujibu da'watim, dan Allah menjawab doa-doa mereka. Mengabulkan doa-doa mereka. Sungguh itu keutamaan dan kemuliaan yang besar yang Allah berikan kepada wali-walinya. Di sini ada isyarat yang menunjukkan kepada kita agar kita berupaya dan berusaha untuk menjadi siapa? Wali-wali Allah. Bagaimana caranya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apa? Menunaikan kewajiban dan menunaikan perkara-perkara yang dianjurkan. Baik kewajiban terhadap Allah ataupun kewajiban terhadap hamba-hamba Allah. Itu jalan untuk menggapai derajat wali-wali Allah. Dan wali Allah tidak punya alamat dan tanda yang khusus. Kalau wali Allah, oh berarti kopiahnya merah. Tidak ada. Oh kopiahnya putih. Atau kalau wali Allah, oh berarti kemana-mana campur sorban. Atau bawa tasbih. Tidak ada alamat dan tanda yang seperti itu. Alamat dan tanda adalah iman dan takwa. Itu tandanya kalau dia wali, wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahuwataala, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.